Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelumnya saya minta maaf karena terlambat. Perjalanan padat. Ini waktu-waktu liburan. Sehingga agak sedikit susah untuk bisa mempercepat langkah tadi. Kecuali kalau bisa mabur lah baru sampai. Pelajaran kita wahai kaum muslimin, ta'lim kita di hari seperti ini, di pagi hari menjelang siang, biasanya dikhususkan untuk para ibu-ibu, ummahat atau akhwat. Tetapi kami persilahkan siapapun yang memiliki waktu longgar untuk bisa hadir, tidak mengapa, karena thalabul ilmi ini penting. Apalagi pembahasan yang kita bacakan di kesempatan kita kali ini adalah beberapa pertanyaan yang telah ditunjukkan kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali yang berkaitan dengan permasalahan dakwah di zaman-zaman sekarang ini, yang berjudul kitab Kasusidar Amma tahmilu ba'du da'wat min akhtar. Judul kitabnya berkaitan dengan menyibak kebatilan-kebatilan yang tersembunyi yang ada pada sebagian da'i-da'i sesat. Sehingga kepentingan ilmu ini wahai kaum muslimin adalah untuk kita semuanya, rijalan wa nisa'an, laki-laki dan juga perempuan, al-aba dan juga al-ummahat, para babak-babaknya dan juga para ibu-ibunya, agar kita tahu tentang problematika dakwah, pernak-perniknya dan jawaban para ulama ahlu sunnah dalam memandang permasalahan dakwah tersebut. Sampai pada permasalahan yang keenam kita. As-su'alus sadis. Pertanyaan yang keenam yang ditanyakan kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali adalah ittakhadzal ba'du as-sukuta 'anil jama'atil islamiyyati wal hizbiyyati manhajan lahu wa anna hadhihi hiya al-hikmatu wa asbah hadha manhajan lahu adba'un yasiruna alayhi ma hukmu hadha al-manhaj al-jadid al-yawm Pertanyaannya, ittakhadha ba'du sebagian dari kaum muslimin, aktivis-aktivis Islam, ya, pergerakan dan orang-orang yang bergelut di bidang dakwah, mereka menjadikan sikap diam, tidak membicarakan tentang kelompok-kelompok, ya, tidak membicarakan tentang hizbi-hizbi, jamaah-jamaah, diam tidak membicarakan keburukan mereka, tidak menerangkan kesesatan mereka. Sikap yang seperti ini dijadikan olehnya sebagai manhaj, model dakwahnya. Model dakwahnya memang seperti itu. Diam dari membicarakan kebatilan-kebatilannya ahlul bid'ah. Yang seperti ini dijadikan sebagai manhajnya, metodenya. Wa hadhihi al-hikmah, dan manhaj yang seperti ini dianggap olehnya sebagai manhaj yang penuh hikmah. Wa asbaha hadha manhajan lahu atba', dan manhaj yang seperti ini di zaman sekarang sudah banyak yang mengikutinya. Banyak yang mengikuti model-model tata cara dakwah seperti ini. Diam dari kesesatan ahlul bid'ah, tidak mau mentahdir kebid'ahannya para hizbiyun. Diam, dianggap ini bagian dari sikap yang bijak. Dan pengikutnya pun banyak. Ya, dianggap ini adalah manhaj yang baik. Dianggap ini manhaj yang bisa sebagai solusi dalam menghadapi perbedaan dan perpecahan. Manhaj toleransi. Ya, akan berhasil menyatukan umat, kata mereka seperti itu. Pertanyaannya kepada Syekh Rabi, ma hukm hadzal manhaj al jadid al yawm, apa hukum manhaj yang seperti ini? Yang ini adalah manhaj yang jadid, manhaj baru ini, al yawm, di hari-hari ini muncul model-model seperti ini, jadid, baru. Apa hukumnya? Apakah ini manhaj yang benar? Apakah ini model dakwah yang tepat? Di antara mereka kaum muslimin ada yang berargumentasi, kita ini minoritas. Ahlu sunnah itu minoritas. Yang mayoritas itu adalah ahlul bid'ah. Kalau kita mentahdir ahlul bid'ah dalam keadaan kita minoritas, ya apa faedahnya? Kita yang malah akan digencet sama mereka, dibaikot sama mereka, dan berbagai macam alasan-alasan. Kita akan dijauhi oleh mereka, ya, dalam keadaan yang mayoritasnya adalah mereka ahlul bid'ah. Ini alasan mereka. Kalau begitu ya masuk akal. Berarti memang hari-hari seperti ini jangan main tahdir-tahdiran. Tidak usah membicarakan kejelekan ahlul bid'ah. Karena memang situasi dan kondisinya tidak menguntungkan. Sehingga bagaimana? Manhaj kita ini ya sudah kita diam dari ahlul bid'ah. Sampai nanti pada saatnya ketika kaum muslimin sudah banyak, ahlu sunnah sudah banyak, barulah kita akan jalankan manhaj tahdir. Ini diantara alasan-alasan mereka yang mereka adakan, sehingga muncullah pemahaman dan pemikiran seperti ini. Kaum muslimin rahimani wa jami'an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di awal-awal dakwahnya adalah mengajarkan apa? La ilaha illallah. Di waktu itu kaum muslimin, musyrikin Quraisy minoritas atau mayoritas? Hah? Mayoritas. Bahkan beliau hanya beberapa gelintir orang saja di kota Mekah. Hanya beberapa sahabat saja di kota Mekah. Apakah beliau dakwahnya diam dari mengingkari kesyirikan? Karena apa? Minoritas. Tidak, wahai kaum muslimin. Ini dia. Nabi lantang dengan mendakwahkan la ilaha illallah, dengan mendakwahkan tauhid dan mengingkari kesyirikan yang ada di zaman itu, langsung Lata, Uzza, Manat. Nabi alaihi salatu wasalam tidak kepikiran kita ini minoritas. Nanti malah kita yang dibaikot, kita yang akan ditinggalkan oleh umat, kita akan dibenci oleh orang banyak. Ya tidak masalah. Dan inilah yang namanya dakwah, ingkar mungkar, sembari mengajarkan tauhid, ubudiyah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Di samping itu juga membantah kesyirikan yang sedang merebak di masyarakat, yang mayoritasnya jahiliyah di waktu itu, musyrikin. Dengan lantang beliau tetap mendakwahkan la ilaha illallah. Kalau dakwahnya Nabi seperti ini dan berakibat memang dibaikot oleh kaum musyrikin, ditindas oleh kaum musyrikin, ditinggalkan dakwahnya Rasul oleh kaum musyrikin, ditinggal Rasul, ditolak Rasul oleh kaum musyrikin Quraisy. Kalau yang seperti ini sebuah kesalahan, mereka akan menuduh Rasulullah kurang hikmah. Coba kalau ngikuti cara kami, meneng disibahlah orang somong syirik-syirikan. Engkau nanti kalau sudah banyak baru ngomong kesyirikan. Lebih bagus dakwahmu berarti daripada dakwahnya Rasul. Tidak ada kaum muslimin menunggu mayoritas. Kapan mayoritas ahlu sunnah itu? Tidak akan pernah terjadi. Bisa dipahami hadirin? Fadihwan. Kita baca keterangan jawaban dari Syekh Rabi yang ada dalam kitab ini. Qala Syekh beliau mengatakan, akhsha ayyakuna hunaka mubalaghatun fi hadha su'al. Jawaban dari Syekh beliau mengatakan, aku khawatir kalau dalam pertanyaan ini ada yang berlebihan. Barakallahu fikum, perhatikan. Syekh Rabi menaruh husnudzon. Masa iya ada orang yang punya pola pikir seperti itu? Diam dari ahlul bid'ah. Jangan membicarakan kesesatan dan kemungkaran ahlul bid'ah, hizbiyun dan kelompok-kelompok sesat. Masa iya? Aku khawatir itu pertanyaan yang diada-adakan. Padahal kenyataannya ada model seperti itu. Banyak wahai kaum muslimin. Ya. Halabiyun, sururiyun, ya modelnya seperti itu, menjadikan diam dari membicarakan kesesatannya al-bid'ah sebagai manhaj metode dakwahnya. Ana la a'taqid aliman yarhadal manhaj. Ucapannya Syekh berikutnya, aku tidak yakin adanya orang yang alim berpendapat seperti manhaj itu. Aku enggak yakin kalau ada orang yang alim kok bermanhaj dengan manhaj itu tadi di atas. Ana enggak yakin kalau itu ada. Khasatan al-alimi salafi, lebih khusus seorang alim yang salafi. Kok dia manhajnya diam dari ahl bid'ah? Ini enggak mungkin ada, Pak. Enggak mungkin. Kalau ada, sesat dia berarti. Itu yang dimaksudkan. Kalau ada seorang alim salafi manhajnya kok diam dari ahlul bid'ah, nunggu dulu mayoritas ya, baru ngomong tentang ahlul bid'ah, ini saya tidak yakin adanya seorang alim salafi yang seperti itu. Paham yang dimaukan? Berarti kalau ada yang seperti itu, dia bukan salafi. Ya. Bukan salafi, tapi hafalannya ke Pak Ustaz. Ilmunya ke Pak Syekh. Ya, dia ulama-ulama ahlul bid'ah. Karena ulama itu ya ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk. Ada ulama sunnah, ada ulama bid'ah. Ini. Ada ulama da'i yang mengantar kepada pintu-pintu surga. Ada pula da'i yang membawa kepada pintu-pintu jahannam. Qala Syekh Rabi, lanjutannya. Fakhsha yakuna fi hadha su'al mubalagha. Diulangi kembali oleh beliau. Aku khawatir dalam pertanyaan ini ada sesuatu yang berlebihan. Fala fardi wuqu'ihi wa wujudihi. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya ada manhaj-manhaj yang seperti itu, diam dari ahlul bid'ah dan menganggap itu bagian dari rahmah, menganggap itu bagian dari hikmah, kalau ada, fa inna hadza khata'un, maka sesungguhnya yang seperti ini adalah sebuah kesalahan. Ini kesalahan, bukan kebenaran. Wa yajibu 'ala man yaqul hadzal kalam wa yunadhdhar hadzal tandhir atau yunadhdhir hadzal tandhir wa yasil hadzal tasil yajibu ayyatuba ila Allah. Wajib hukumnya bagi siapa yang mengucapkan kalimat ini dan memiliki pemikiran seperti ini dan berpegang dengan prinsip seperti ini, wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah. Padahal banyak tidak Pak? Orang yang seperti itu banyak. Ikhwanul muslimin, diam dari kebatilan-kebatilan yang ada. Karena manhaj mereka bukan manhaj Nabi. Manhaj mereka bukan manhaj para salaf. Manhaj jadid yang baru. Yaitu manhaj ingin menggabungkan semua kelompok yang ada. Sehingga mengharuskan mereka diam dari kebatilan-kebatilan yang ada pada kelompok-kelompok tersebut. Mengharuskan diam. Dan mereka menganggap diamnya mereka dari mengkritik ahlul bid'ah, diamnya mereka dari membongkar kejelekan dan keburukan ahlul bid'ah, dianggap sikap hikmah. Hikmah dalam menghadapi perpecahan. Hikmah dalam menghadapi perbedaan. Padahal Syarubi mengatakan hendaknya dia bertobat kepada Allah. Tobatan nasuha, tinggalkan itu. Itu adalah pemikiran yang sesat. Ternyata pemikirannya ikhwan muslimin diadopsi oleh Muhammad Surur Ibn Nayyif Zainal Abidin. Ini. Yang dikenal dengan Sururiyah. Mengadopsi sama dengan pola pikir seperti itu. Dan lebih bahaya manhaj ini daripada ikhwan muslimin karena mereka berkedok salafi dan mereka pun melabeli salafi hikmah, salafi lemah lembut, salafi yang tidak tasyaddud, tidak keras ya, salafi yang bisa menilai dan mendudukkan permasalahan pada tempatnya, kata mereka. Ya. Diadopsi lagi oleh Halabiyun. Yang dibawa oleh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi ini lebih samar lagi karena mereka lebih kuat nuansa apa kepengakuannya terhadap dakwah salafi ini, dan mereka memasukkan racun ini dengan atas nama salafi. Karena Ali Hasan Abdul Hamid dulunya salafi sebelum dibantah oleh para ulama. Lebih samar lagi manhajnya Ibrahim Ar-Ruhaili yang dibantah oleh Syekh Rabi'. Di antara yang dibantah oleh Syekh Rabi' tentang bayan nasihat yang ada pada nasihatnya Ibrahim Ar-Ruhaili adalah sebagaimana banyak tersebar di kalangan kita. Perhatikan, di kalangan kita wahai kaum muslimin, ucapan yang mengatakan apa semua-semuanya harus bicara tentang ahlul bid'ah, apa semua-semuanya harus bicara tentang Dzulqarnain masa kemarin, beberapa bulan dan tahun kemarin. Cukup sudah satu ustaz berbicara, kalau saya enggak ngomonglah, saya lebih baik diem. Cukup satu orang saja, enggak seluruhnya harus berbicara masalah bid'ah. Ini pendapatnya Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, dibantah oleh Syekh Rabi'. Kalau seandainya hal ini adalah fardu kifayah, mentahdir ahlul bid'ah adalah fardu kifayah, membongkar kedok kebid'ahan yang ada pada Hizbiyun adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Idza amila ba'dun saqata ma yakfi saqata al-baqin, saqata al-ithmu an al-baqin. Apabila sebagian orang menyakfi, yang sudah mencukupi, yang sudah mencukupi, maka akan gugurlah dosa dari orang lain. Ini fardu kifayah, seperti mengurusi jenazah, ya, menyolati jenazah. Ketika sudah cukup orang mengurusinya, yang lainnya tidak berdosa. Adapun mentahdir ahlul bid'ah wa kaum muslimin ketika belum jelas dan belum jelas, di daerahmu belum kunjung jelas, sudah ada ustaz berbicara tetapi di Jawa Timur sana, sudah ada ustaz berbicara tapi di Jawa Barat sana, di tempatmu orang masih pada bingung, maka belum cukup. Masih dituntut Anda yang tahu untuk berbicara. Jadi semakin manhaj ini, semakin yang tadi diam dari ahlul bid'ah, ini semakin samar dan semakin merugikan, membahayakan. Seakan-akan manhaj itu manhaj yang baik dan benar, penuh dengan rahmah. Padahal Syekh mengatakan hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaitu kaum muslimin? Kita lanjutkan jawabannya Syekh. Fa innallaha mayyaza hadhihi al-ummah wa faddalaha ala sairil umami bi'adami sukut. Alasan beliau karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dan memuji umat ini dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya adalah dengan adamus'ud, dengan tidak diam terhadap kemungkaran. Ini malah justru keistimewaan yang ada pada umat Islam dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya. Bal bitasrihi wa tawdihi, bahkan umat ini menjadi paling mulia adalah dengan adanya sikap tasrih, sikap yang jelas, wataudih dan penjelasan yang gamblang, wal jihad dan adanya jihad memerangi kemungkaran, wala rasil al amru bil ma'ruf wan nahi al munkar, dan itu semuanya dibingkai dalam al amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Qala Allah jalla wa ala, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian semuanya, khairu ummatin, sebaik-baik umat. Sebaik-baik apa? Umat. Apa sifat kalian? Sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah bagi umat manusia. Sifat kalian, ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Enggak ada gelas sahi. Baik, gelas saja. Hadirin kaum muslimin ram jami'an. Waqad la'ana Allah bani Israil bi'ittiqadihim mithla hadzal manhaj. Sungguh Allah telah melaknat bani Israil dengan sebab mereka memiliki manhaj, manhaj yang dipertanyakan tadi di atas, manhaj yang berupa diam dari kemungkaran. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-78, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'dadun. Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari kalangan bani Israil melalui lisan Nabi Allah Dawud dan melalui lisan Nabi Allah Isa ibn Maryam. Dzalika bima saw, hal itu dikarenakan mengapa bani Israel dikutuk oleh Allah. Mengapa? Jawabannya adalah dzalika bima saw, hal itu dikarenakan karena perbuatan kemaksiatannya mereka. Wa kanu ya'dadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, mereka dulu tidak mau mencegah, tidak mau mencegah kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Tidak ada nahi mungkar, kemaksiatan, perjudian, prostitusi, narkoba, ini kemaksiatan, harus dicegah, dihentikan, dibongkar keburukan-keburukan maksiat itu. Dan lebih lagi bid'ah-bid'ah yang pelakunya, wahai kaum muslimin, mereka tidak merasa sedang berdosa. Ini pelakunya mereka, wahai kaum muslimin, tidak merasa sedang maksiat. Ayo, jazakallah khair. Zakir. Dan yang namanya kemaksiatan berupa bid'ah, tidak semua orang paham kalau itu kesesatan, sehingga menuntut untuk lebih lagi dibicarakan. Kalau membicarakan narkoba, sudah banyak pak di jalan-jalan, hati-hati dari narkoba, hidup sejahtera tanpa narkoba, hindarkan muda-mudi dari narkoba, banyak tidak? Banyak. Miras, merokok, membunuhmu, oh sudah banyak pak. Tapi tidak ada di jalan-jalan sepanduk, awas bid'ah dolalah finar, enggak ada pak. Ya. Padahal bid'ah itu sesat. Lah kalau yang tahu diem, kapan orang yang jahil akan tahu? Al-Imam Ahmad pernah ditanya, innahu yashuk innahu yashuku alayya an akul fulanun kada wa fulanun kada, terasa berat bagiku. Al-Imam Al-Jurjani, seorang alim juga, alim sezaman dengan Imam Ahmad, Beliau mengatakan, terasa berat bagiku kalau aku harus mengatakan si fulan begini, si fulan begitu. Kalau aku harus membicarakan kejelekan orang, saya terasa berat. Maka Imam Ahmad mengatakan, idza sakatta anta wa sakattu ana, kalau kamu yang tahu tentang rawi yang lemah, tahu tentang kesesatan seseorang, tahu tentang kebatilan, kamu diam, dan aku yang tahu juga aku diam, fa kaifa ya'riful jahil as-sahiha min as-sakimi, maka bagaimana orang yang jahil akan tahu mana hadis yang sahih dan mana hadis yang lemah, mana rawi yang boleh diambil ilmunya, mana rawi yang tidak boleh diambil ilmunya. Kamu yang tahu diam, saya yang tahu diam, bagaimana orang yang jahil akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Ini sehingga ciri khas umat Islam ini adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bani Israel dikutuk karena meninggalkan manhaj yang satu ini. Ya. Rasul mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dhalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya merubah dengan tangannya. Jikalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jikalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Dan itu serendah-rendah keimanan. Artinya, mengingkari kemungkaran hal yang wajib. Kalau enggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Enggak mampu dengan lisan, dengan hati. Semampu kita dalam mengingkari kemungkaran itu, menjauhinya. Orang yang mengingkari dengan hati, kalau dengan tangan gampang pak, ya, orang punya kekuasaan, punya wewenang di wilayah tersebut, bupati atau gubernur atau raja atau presiden, dia punya wewenang, kemungkaran berangus, selesai urusan. Atau orang yang punya ilmu dan dia punya kekuatan di wilayah tersebut dan bisa mendapatkan apa? Mafsad, mendapatkan manfaat. Maka dia mengingkari dengan lisan. Bentuknya ada. Ingkar mungkar itu ada bentuknya. Actionnya itu ada. Ya. Dan yang paling bawah adalah mengingkari dengan hati. Bagaimana mengingkari dengan hati? Bagaimana pak? Hah? Apakah dengan begini-begini? Anak hati itu di dalam dada? Ya. Bukan. Dengan engkau membencinya, engkau menjauhinya, engkau meyakini hal itu sesat, bahwa bid'ah itu mungkar, bid'ah itu dolalah, jauhi orangnya, jauhi majelis salinya, karena saya mengingkarinya. Bilqal, dengan hati. Jadi bukan diam kemudian gemah ripah lo jinawi bareng-bareng dengan alul bid'ah, berpelukan mesra, makan bareng, mengadakan daurah bareng dengan alul bid'ah, itu bukan ingkar mungkar dengan hati pak. Yang seperti itu menjadikan mereka sebagai teman. Kamu alul bid'ah ning batirku. Buktinya apa? Dia tidak mau mengingkari. Dan ternyata memang betul itu yang nyata. Mereka bergabung dengan ahlul bid'ah dan tidak merasa risih lagi duduk bersama ahlul bid'ah, khawarijnya ataupun syiahnya ataupun yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, al-amru bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar aslun 'adzimun min usulil Islam. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah prinsip besar dari prinsip-prinsip agama Islam. La yaqumul Islamu illa bihi. Islam tidak akan tegak Islam tidak akan berdiri dengan kokoh kecuali dengan menjalankan al-amr bima'ruf wa nahi munkar, prinsip tersebut di atas. Wala tuhrizul ummah hadil martabatal azimatal khairiyata, dan tidak akan mungkin umat Islam, umatnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, mendapatkan keutamaan yang besar sampai tingkatan sebagai apa? Kuntum khairu ummatin, sebaik-baik umat. Tidak akan mungkin mereka mendapatinya. Wataqaddum alasyarul umam, dan mereka lebih terdahulu, lebih hebat, lebih menonjol, lebih bagus dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya. Illa idza qamu bihi, kecuali mereka menegakkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Fainhum qassaru isaqu suqtallah, apabila umat ini meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jangankan meninggalkan, qassaru yakni kurang. Kurang dalam melaksanakan al-amr bil ma'ruf wanil munkar, maka mereka akan mendapatkan murka Allah. Mereka akan layak untuk dimurkai oleh Allah, sebagaimana Allah telah sebutkan kaum Bani Israel dikutuk, dimurkai oleh Allah, dikarenakan mereka tidak menjalankan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Qala syaikh, wa idza kana bani Israel isaqul la'na لأنهم لم يأمروا بالمعروف فنحن أولى والعياذ بالله. Asyir Rabbi mengatakan, apabila Bani Israel mereka layak mendapatkan kutukan-kutukan dari Allah, dikarenakan mereka tidak menjalankan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, فنحن أولى, maka kita ini lebih pantas lagi. Wal'iyadu billah, kita memohon perlindungan kepada Allah dari kutukannya. Li'anna dinana a'dham min dinihim, karena agama kita ini lebih besar daripada agamanya Bani Israel. Agama ini agama yang universal. Agama Islam, agamanya Muhammad alaihissalatu wassalam, itu agama untuk semua umat. Adapun Bani Israel hanya satu kaum saja. Agama ini lebih besar. Faida qasarna fi hadha ad-din wa taraknahu ya'bathu bi ahlul ahwa wad-dhalal wa jarabnahum wa sakatna 'anhum wa sammayna dhalika hikmah fa innana nastajibu sukhtallahi tabarak wa ta'ala wa na'udzu billahi min sukhtih. Perhatikan kata beliau. Dan kita apabila meninggalkan manhaj ini, manhaj yang mana? Amar ma'ruf dan nahi munkar. Apabila kita diam dari ahlul bid'ah, taruknahu, kita tinggalkan ahlul bid'ah, maka yang ada adalah ahlul bid'ah semakin besar. Kalau kita tinggalkan ahlul ahwa, biarkan tanpa kita bicara tentang mereka, biarkan tanpa kita membongkar kejelekan mereka, akan semakin besar. Wajarabnahum, ya, wajarainahum, wasakatna anhum. Kalau kita diam, kalau kita tinggalkan mereka, tidak kita bongkar, dan apalagi kita namai sikap itu sebagai sikap hikmah, maka sesungguhnya di saat itu kita akan mendapatkan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Seharusnya Anda mengingkari bid'ah, karena bid'ah itu dolalah, menyesatkan umat. Anda yang tahu diam, orang yang tidak tahu semakin hari semakin tertipu. Anda yang tahu diam dan menganggap itu hikmah, maka ahlul bid'ah akan bergoyang. Ahlul bid'ah akan dengan santainya menyebarkan kebid'ahannya, di podium-podium, di buku-buku, ya, di mimbar-mimbar Jumat, di pertemuan-pertemuannya mereka menipu umat. Bid'ah semakin kokoh karena kamu bersikap diam dan kamu menganggap itu adalah hikmah dalam menyikapi perpecahan yang ada. Maka di saat itu berarti Anda akan terkena sebagaimana yang telah menimpa kaum Bani Israel. Wa nasallallah in kana li hadha sinfi wujudun ayyahdiyahum. Kita memohon kepada Allah apabila memang ada orang-orang yang memiliki manhaj seperti itu yang ditanyakan di atas, menganggap sikap diam dari kebid'ahan itu adalah sikap rahmah, menganggap itu adalah yang tertepat dalam menyikapi perpecahan dan perbedaan, atau dianggap sikap diam dengan al-bid'ah tidak membongkar kejelekan mereka itu adalah sebagai sikap untuk mempersatukan umat, atau dengan anggapan kita masih minoritas nanti malah kita yang akan dibaikot dan takut akan dibaikot, alasan-alasan seperti itu, maka kami memohon kepada Allah, kata Syekh Rabi, agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Ya, wa ayubashirahum bitariqil haq, dan semoga Allah memberikan kepada mereka ilmu basirah yang hak, memandang dengan pandangan yang hak. Ini wa yubashirahum bi'aibihim al-'adzim alladhi waqa'u fihi, dan semoga Allah memberitahukan kepada mereka-mereka tadi apa ilmu yang bisa membongkar aib mereka tadi, keburukan yang ada pada mereka, yaitu berupa diam dari ahli bid'ah dan diyakini itu sebagai bentuk rahmah. Ini aib, ini keburukan. Semoga Allah menyadarkan mereka dari keburukan ini, alladhi waqa'u fi, yang mereka telah terjerumus pada keburukan ini. Wayukhrijuna wa yakhrujuna minhu ila da'iratul du'atil haq, dan semoga Allah mengeluarkan mereka dari kebid'ahan itu, kebatilan manhaj itu, menuju pada ad-du'at ilal haq, menjadi para da'i yang mengajak kepada al-haq, wal amril ma'ruf wal nahyil munkar as-sadi'ina bihi, yang selalu mengerjakan amar ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, beliau di akhirnya membaca surat Al-Hijr ayat yang ke-94, fasda lima tu'mar wa'rid anil musyrikin, fasda bima tu'mar, segeralah engkau laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Dalam hal ini amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu perintah, segeralah lakukan itu. Wa'rid anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari kaum musyrikin, tinggalkan kaum musyrikin, berpaling dari mereka. Yani apa? Kadzalika fasda bima tu'mar wa'rid anil mubtadi'in ad-dhalin. Demikian juga kata Syekh Rabi, segeralah engkau melakukan yang disyariatkan, melakukan yang disyariatkan berupa amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan tinggalkanlah, jauhilah orang-orang ahlul bid'ah mubtadi'in dan orang-orang yang sesat. Bisa dipahami hadirin? Ya. Pertanyaan yang berikutnya adalah pertanyaan yang ketujuh dalam kitab ini. Halil khuruju fil mudhaharati wal qiyamu bi thawrati wa tarbiyatu syababi 'alayha min manhaji ahli sunnati wal jamaah aula sawa'an dakhil al bilad al islamiyyah aw kharijaha Wa ma hiya nasihatukum liman ja'alaha tariqatan da'wiyatan. Pertanyaan berikutnya adalah tentang halil khuruj. Apakah ikut serta dalam demo, keluar ke jalan-jalan, ke lapangan-lapangan, ya, dalam mereka mudaharat, mendemo pemerintah, dan apakah al-qiyamu bitsaurat, dan apakah melaksanakan revolusi, pemberontakan, itu termasuk bagian dari manhaj ahlu sunnati wal jamaah? Dan apakah mendidik kaum muslimin muda-mudinya untuk ikut demo dan memberontak atau revolusi, ini termasuk dari manhaj ahlu sunnah? Ini pertanyaannya. Sama saja apakah dalam negeri islami atau di luar negeri islami. Wa ma hiya nasihatukum liman ja'alaha tariqatan da'wiyatan. Dan apa nasihatmu hai syekh tentang adanya orang yang menjadikan model seperti ini adalah model dakwahnya? Siapakah orang-orang yang model dakwahnya seperti ini? Ya ikhwan muslimin, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu apa? Kelompok pembebasan, ya. Bukan tukang membebaskan tanah untuk dibeli dan dihuni, bukan ini pak. Membebaskan dari ikatan pemerintah yang sah. Sehingga kalau antum lihat Hizbut Tahrir dalam dakwahnya, dalam tulisannya, dalam buletinnya, dalam macam-macamnya, semuanya isinya mengkritik pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah, yang niatannya adalah mengadakan revolusi dengan mengangkat khalifahnya sebagai pemimpin negeri. Ini Hizbut Tahrir. Ya, padahal dalam syariat kita, dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita mencela pemerintah. Kalau anda bisa menasihati, nasihati empat mata. Sampaikan nasihatmu. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia menentang, tidak menerima nasihatmu, faqad adaita ma wajib alaih. Engkau telah melaksanakan apa yang wajib untuk menasihati pemerintah. Bukan kuar-kuar di jalan-jalan, bawa sepanduk, bahkan laki perempuan dikeluarkan juga. Perempuan itu di rumah, hai kaum muslimin. Ini dikeluarkan sampai ke jalan-jalan. Wah. Kasihan. Di bundaran mana, Pak? Bundaran mana? Bundaran Purbalingga sana? Purbalingga ada bundaran enggak? Bundaran HI. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jawabannya adalah hadza min manhajin markis. Marx, Lenin, ya. Manhajnya komunis, manhajnya Lenin, ya. Wamthalihim dan yang semisal mereka, bukan manhaj Islam. Laysa min manhajil Islami thawriyah wa safkid dima wal fitan wal mashakil. Tidak ada dalam agama Islam, tidak ada dalam manhaj Islam, metode dakwah Islam, itu tidak ada yang namanya revolusi. Tidak ada yang namanya safkud dima, mencucurkan darah kaum muslimin. Tidak ada fitnah, menimbulkan gejolak, teror, masyakil, muskilah, tidak ada. Itu bukan metode dakwah Islam. Ya. Madhab Marx, ya, Lenin, dhammuhu ila madhab al-Khawarij, yang mereka mengadopsinya kepada manhaj Khawarij. Manhaj Khawarij, Di antaranya adalah mengadopsi hal itu. Sehingga kalau antum membaca buku-buku sejarah, Khawarij ini adalah orang-orang yang memiliki pemikiran semisal pemikirannya mereka. Syiah, revolusi, revolusi Syiah. Mereka bangga-banggakan. Jangan antum heran wahai kaum muslimin, tokoh-tokoh besarnya kaum Khawarij, Al-Qaeda atau Daesh, bahasa Inggrisnya ISIS, Islamic Center apa? Islamic, ada yang tahu? Kalau ISIS negeri kita kan silir pak, ya. Bahwa antum salah paham. Pimpinan-pimpinan mereka malah justru tinggalnya di Iran, dilindungi oleh pemerintah Iran, karena memang mereka bersatu padu yang dimusuhi kaum muslimin. Ini Syiah. Sehingga beliau mengatakan bahwa manhaj-manhaj itu, metode-metode dalam dakwah dengan menggunakan kekerasan seperti itu, bukan termasuk metode Islam. Waqalu, mereka mengatakan Islam-Islam, namun kondisi mereka menggunakan musika, musik-musik Islami, wal isyrakiyah Islamiyah, ya, wad dimrokatiyah Islamiyah, menggunakan bahasa-bahasa Islamiyah, seakan-akan Islami, tetapi menggunakan model-model yang bukan Islami. Bahkan sampai ada kalimat kata Syekh, disco Islami. Ya. Joget-joget Islami, dangdut Islami, nada dan dakwah Islami, itu model-model mereka. Kullu dhalalun, semua itu adalah sesat. Ya'ni yatu nabiya minasyarki wal marbi, itu semuanya sesat. Mereka mendatangkan model-model dakwah seperti ini dari barat dan dari timur. Barat Eropa, timur Soviet, komunis, ya, minal qalaqili hadi wa yalbisunaha libasil Islam. Mereka mengadopsi itu, kemudian mereka mengasih apa, casing atau seakan-akan berbaju Islami, seakan-akan itu semuanya adalah Islami, padahal itu semuanya adalah batil, yang diambil dari barat maupun yang diambil dari timur. Barra'allahu lislam min hadhihi al-asalib. Allah telah membebaskan, telah membersihkan agama Islam ini dari model-model mereka tersebut di atas. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, dalam manhaj dakwah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Ini model dakwah Islam. Yaitu apa? Berdakwah langkau, mengajak manusia menuju jalan Allah dengan penuh hikmah, dengan mau'idah hasanah, nasihat-nasihat yang baik, dan jidalah mereka atau bantahlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik, bukan dengan model-model kekerasan, terorisme, ya, atau menimbulkan berbagai macam gejala-gejala atau menimbulkan berbagai macam keributan-keributan. Tidak, agama Islam adalah agama yang baik, yang memiliki tata cara tersendiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah? Zuhur jam 12 kurang 5, apa? Kurang 11. Ya sudah berarti. Ya, alhamdulillah. Walhamdulillah kaum muslimin, kita bisa membaca dua jawaban dari Syekh. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan akan datang, pertanyaan yang berikutnya dan berikutnya. Kalau seandainya taklimnya mau dilaksanakan di sini terus, fadhafadhalu barakallahu fikum, kami persilakan bagi yang punya waktu, kesempatan untuk bisa hadir ta'lim di tempat ini bersama kita. Ya, begitu. jangan antum kalah sama istri-istri antum, memalukan. Bojone lebih pinter ketimbang jenengan. Aduh, repot pak, urusannya pun. Maka antum harus lebih giat lagi talabul ilmi. Jangan cuman, manalah bojoku sing pinter, aku bodoh apa-apa. Jangan pak. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.